Revolusi, cerita jalanan. Di saat mentari panas mulai terbenam lalu hilang. Dan kau ayunkan kaki untuk lepaskan rasa bosan yang selalu berputar. Di pusat jalanan di antara seribu mata, pandangan terpaut sosok wajah cerah bagai menggoda. Dan kau ajak bicara, kandeng tangannya ke arah taman kota. Di bawah sinar koran, cahaya bintang. Saya menganga, di saat dia lari terpilih pakai kapal tanpa sayangnya. Aku tinggal sendiri, tertawa terbahak layaknya menonton komedi. Saat mentari panas mulai terbenam lalu hilang. Dan kau ayunkan kaki untuk lepaskan rasa bosan yang selalu berputar. Di pusat jalanan di antara seribu mata, pandangan terpaut sosok wajah cerah pakai menggoda. Dan kau ajak bicara, bukan dengkangannya ke arah taman kota.